Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat 22 dari surah Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 22 ini sangat terkait erat dengan ayat 21, bahwa di ayat 21 disebutkan wa in min sain illa indana khazainuhu, tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah khazanahnya, gudang penyimpanannya. Jadi di sini disebutkan wa ma antum lahu bikhazinin, dan semua itu bukan kamu yang memiliki gudang penyimpanannya. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi ini bukan milik manusia. Apa yang didapat manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan khazanah, gudang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh saja, Allah memiliki gudang angin. Manusia menyimpan angin sebanyak apapun, satu tabung, dua tabung, ataupun sebesar satu kontainer, dua kontainer yang berisi liquid gas, LNG itu. Itu sedikit sekali jika dibandingkan dengan udara yang meliputi atmosfer yang ada di bumi ini. Itu adalah milik Allah, dan dengan angin dan udara itu Allah bisa mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Bukan sekedar saja dimiliki, tapi apa yang dimiliki Allah itu bermanfaat sepenuhnya bagi makhluknya. Dengan udara, burung bisa terbang di udara tanpa ada yang memegangnya. Kita menemukan dengan udara, bangunan pencakar langit dapat kokoh berdiri tegak. Kalaulah satu sisi dari gedung pencakar langit itu tanpa udara atau hampa udara, maka gedung pencakar langit itu dalam hitungan detik dapat hancur dan binasa. Begitu juga lah angin membuat manusia dapat menghirup udara, oksigen, dan membuang karbon dioksida. Itu juga merupakan suatu mukjizat, suatu peristiwa yang luar biasa, bagaimana manusia bisa memilih oksigen dan membuang karbon dioksida. Sementara kita tidak tahu apakah yang kita hirup ini oksigen ataukah karbon dioksida. Tapi secara pasti yang terhirup pasti itu layak untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Fa'anzalna minas sama'i ma'a. Di samping angin, karena angin tidak ada yang memiliki, udara tidak ada yang memiliki, ini adalah suatu yang maksimal. Kemudian habis itu ada air. Air terkadang turun dari langit, terkadang keluar dari bumi. Air terkadang ada yang memiliki, walaupun sebenarnya air itu milik utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya pemilikan manusia terhadap air lebih jarang daripada manusia memiliki harta dan benda. Maka fa'askainakumuhu, kami berikan air supaya kita dapat minum, supaya kita dapat menggunakannya untuk memasak, supaya kita dapat menggunakannya untuk membersihkan diri, untuk bertoharoh. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan walaupun manusia bisa membuat bendungan di pinggir sungai sebagai bendungan untuk dikonsumsikan air di masa kekeringan, tapi sebenarnya apa yang dibendung manusia bukanlah dimiliki oleh manusia. Manusia sekadar menjaga kestabilan air, kesediaan air, dan manusia tidak memiliki air tersebut. Karena betapa banyak kita menemukan bendungan yang akhirnya kosong kerontang, tidak mempunyai air, atau bahkan bendungan yang jebol, akhirnya air yang dibendung pun tidak bisa digunakan untuk konsumsi. Ini merupakan bukti bahwa angin dan air milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir seperdana, kita minta kontribusi di ayat ini. Terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena secara intinya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa angin yang kita nikmati, angin yang tidak tampak tapi mampu kita rasakan, ternyata membawa unsur-unsur kehidupan bagi makhluk yang ada di alam semesta ini. Bahwa tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh berkembang biak bukan hanya karena air saja, tetapi juga karena angin. Bahwa hujan yang turun itu bukan hanya semata-mata tiba-tiba hujan turun dari langit, akan tetapi ada kontribusi yang besar dari pengaruh angin sehingga akhirnya turunlah hujan. Menarik sekali kalau kita perhatikan ayat ini, wa arsalna riyaha, ya, kami utus, kami turunkan, kami tiupkan angin itu. Ya, di dalam Al-Quran ada dua kata tentang angin ini, yaitu kata rih dengan riyah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau dia mempergunakan redaksi riyah sebagaimana ayat kita pada hari ini, wa arsalna riyaha, itu maknanya adalah angin yang positif, angin yang memberikan kebaikan, angin yang tenang dan sangat menyejukkan. Sedangkan ya, kalau dia mempergunakan redaksi reh, itu lebih bermakna kepada angin yang membawa kepada kehancuran atau angin yang sifatnya negatif. Walain arsalna rihan fara'auhu musfarran, seandainya kami kirim angin yang jahat, angin yang buruk, ya, maka engkau akan melihat tanaman-tanaman itu bukan malah tumbuh tapi malah kuning, hancur, kerontang, tidak mampu menghasilkan, tidak mampu dipanen lagi dengan baik. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman yang Dia jatuhkan kepada kaum 'Ad, Allah mengatakan wa arsalna 'alaihim rihan sarsaram fi ayyamin nahisatil lunuziqahum 'azabal khizyi fil hayatid dunya wal 'azabul akhirati akhza wa hum la yumsarun. Ya, kami kirimkan kepada mereka angin yang begitu mencucuk sampai ke tulang-tulang mereka, fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang begitu sangat menakutkan. Ini adalah sebagai balasan atas tindakan mereka yang sombong, yang berani untuk mengatakan kami adalah orang-orang yang terkuat di atas permukaan bumi ini, sedangkan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mereka. Jadi angin yang kita nikmati sepoi-sepoi itu adalah merupakan salah satu kenikmatan Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian angin juga memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam dalam menurunkan hujan. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah yang telah mengutus angin itu fatusiru sahaban, sehingga akhirnya terbentuklah awan, yang awan ini kemudian fayaj'aluhu kisafan, menjadi bergumpal-gumpal karena terisi oleh air, fataral wadaka yakhruju min khilalih, kemudian engkau melihat tetesan-tetesan air yang kemudian jatuh dari awan ini. Jadi subhanallah, bukan hanya sekedar sebuah angin biasa, bukan hanya sekedar sebuah fenomena alam biasa, akan tetapi semuanya berusaha untuk menginformasikan kepada kita bahwa ini merupakan nikmat Allah yang besar kepada kita, bahwa ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri dan harus tetap menjadi salah satu fokus utama kita kalau kita ingin mengetahui betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, yang bisa kita tangkap lagi di sini adalah sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Jainal, ayat ini memberikan inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekali terhadap angin dan juga hujan. Membangun bendungan, jangan harapkan hujan itu akan turun setiap saat, tidak. Ya, hujan tidak akan turun setiap saat. Oleh karena itu manusia harus berpikir bagaimana ketika hujan turun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disimpan, dibuat dalam sebuah bentuk bendungan, atau dilakukan penelitian-penelitian bagaimana memanfaatkan air yang ada itu sehingga akhirnya pada saat hujan tidak turun dalam beberapa waktu, maka stok air yang sudah dipersiapkan ini mampu untuk menangani permasalahan-permasalahan seputar tentang air. Kita di Indonesia banyak mengalami, beberapa daerah mengalami kekeringan. Sudah saatnya kita berpikir kembali bagaimana pada waktu musim hujan kita pergunakan air ini, kita tampung dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saat musim kemarau kita dapat mempergunakan air ini untuk kebutuhan-kebutuhan utama kita. Saya kira itu saja, Nak. Terima kasih Ustaz Berdana. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari kajian kita di ayat 22, wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i maa'a. Allah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, lebih dari itu mengawinkan apa saja, fa anzalna minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan hujan dari langit, menimbulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, angin dan udara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki angin dan udara. Angin dan udara adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukanlah dewa atau dewi, sebagaimana Thales dulu mengatakan ada dewi air. Karena apa? Karena dia melihat bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari air, baik berada yang di pinggir sungai atau yang di pinggir laut. Begitulah manusia hidup dulunya. Semua peradaban besar berada di pinggir laut atau di pinggir sungai. Sehingga dia mengatakan ada kehidupan, ada dewi air yang memberi kehidupan. Tidak, umat Islam mengatakan air dan angin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, Allah ketika memiliki air dan angin bukan didekapnya untuk dikonsumsi oleh dirinya. Tidak. Tapi semua fasilitas yang ada dari apa yang dimiliki Allah diberikan kepada manusia secara khusus dan makhluk secara umum. Wa arsalna, Allah mengirim, memberi. Itulah orang yang dermawan. Bila ingin mencontoh perilaku Allah, bukan kaya dengan apa yang dimiliki, tapi seorang kaya ketika dia dapat memberi. Wa arsalna, kami mengirim, kami mendistribusikan, kami membagi-bagikan. Itu bukti bahwa kita adalah seorang pemilik sejati. Sebagaimana Allah adalah Zat Al-Ghani, pemilik sejati, maka dia memberi tanpa takut kekurangan. Yang ketiga, pelajaran yang penting juga, bahwa angin dan air bisa menjadi bencana. Selain dia nikmat, dia juga bisa menjadi laknat. Kita menemukan ada air bah Nabi Nuh, ada azab yang disebutkan oleh Ustaz Perdana berdasarkan angin, sorsorin atiyah. Kemudian kita juga menemukan angin menjadi puting beliung, tornado, dan banyak lagi namanya yang di dunia ini kita menemukan bahwa angin dan air makhluk Allah selain bisa mendatangkan manfaat, bisa juga mendatangkan azab. Tetapi tetap saja kita mengatakan air dan angin adalah bukti dari rahmat Allah. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang ada dari rezeki yang diturunkan Allah. Kemudian pelajaran yang penting juga, bahwa syukurilah apa yang ada. Bukan berarti kita harus berpangku tangan, seperti kata Ustaz Perdana tadi. Optimalkan sebagai wujud dari syukur atas air dan udara. Jangan sampai kita menemukan kota Medan banjir ketika hujan turun, dan begitu kemarau air di pam leding kita tidak keluar. Ini merupakan bukti kecerobohan manusia dalam mendaya gunakan rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk air dan udara. Mudah-mudahan kita menjadikan hamba Allah yang bersyukur. Amin. Dengan cara mengoptimalisasi rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.